Masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar, dan kita akan mulai acara indahnya ibadah dengan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku muslimin dimanapun Anda berada, kembali kita akan siarkan acara indahnya ibadah dengan sunnah, sebuah acara yang kami siarkan secara langsung dari studio Indosiar yang insyaallah akan kita siarkan setiap hari Senin, Selasa dan Rabu bersama Al-Ustadz Helmi Bajri Hafidhullah Ta'ala, mengutip dari pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqih yang diringkas oleh Syekh Soleh Fauzan Hafidhullah Ta'ala. Masih kita akan lanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu kitab zakatnya, zakat binatang ternak kambing. Pada edisi Selasa tanggal 28 Syawal 8 Juni 2021. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Al-Ustadz Helmi Bajri sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Ustadz. Baik, untuk mempersingkat waktu Ustadz, kita langsung aja ke penyampaian materi. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, para pendengar setia Radio Indah Siar, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada pembahasan malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita, pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh, ringkasan fikih yang diringkas oleh Al-Allamah Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan terakhir yang kita bahas yaitu tentang pembahasan zakat dari binatang ternak yaitu kambing, dan pembahasannya telah kita bahas semuanya. Nah, dan yang berikutnya masih tentang pembahasan zakat dari zakat bahimatul an'am. Qala hafizahullah ta'ala wala tu'khad harimatun wala ma'ibatun la tujzi'u fil udhiyah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan tentang pengambilan harta zakat. Naam, di sini Syekh Shalih Hafidhahullah Ta'ala menyebutkan wala tu'khadhu harimah, dan jangan diambil dari zakat yaitu binatang yang hewan ternak yang sudah tua renta. Wala ma'ibah, dan juga tidak diambil dari zakat yaitu hewan ternak yang terdapat cacatnya. La tujzi'u fil udhiyah, yaitu apa-apa yang tidak sah ketika disembelih sebagai hewan, hewan kurban. Nah, dalam permasalahan ini, bahwa ketika seseorang sudah diwajibkan untuk membayar zakat, zakat al-bahimatul an'am, baik unta ataupun sapi ataupun kambing, dan binatang yang dikeluarkan itu jangan binatang yang terdapat cacat. Di sini sebutkan yaitu seperti tua dan juga yang cacat. Nah, dan para ulama menyebutkan bahwa binatang yang di sana yang sakit dan juga terdapat cacat dan juga yang sudah tua, yang tua renta, dikatakan oleh para ulama karena itu tidak bermanfaat bagi kaum orang-orang fakir. Kenapa? Karena tentunya hewan ternak yang sehat, kemudian gemuk, kemudian yang di sana dagingnya masih sehat, binatangnya sehat, tentunya dagingnya pun ikut sehat. Berbeda dengan binatang yang cacat atau binatang yang sudah tua, tentunya ini akan mempengaruhi dari kualitas daging hewan ternak tadi. Nah, sebagaimana ilahnya, sebabnya tadi disebutkan, karena yang cacat tadi atau yang sudah tua, yang terdapat cacat dan sudah tua ataupun sakit, tidak bermanfaat bagi orang yang fakir. Nah, walaupun di sana ada manfaatnya, akan tapi tidak maksimal. Taib. Qala illa idza kanat qulul ghanami kadzalik. Kecuali apabila semua binatang ternak yang dia miliki semuanya sakit, atau semua binatang ternak yang dia miliki semuanya cacat. Nah, seseorang punya hewan kambing ataupun sapi yang dimana cacat, sakit, ini semuanya. Nah, sehingga apabila semuanya cacat, maka dalam keadaan seperti ini ya, kita boleh untuk mengambil yang cacat tadi. Kenapa? Karena sudah tidak ada pilihan, karena semuanya pun cacat. Wala tu'khad al-hamil wala rubba allati turabbi waladaha wala turuqatu al-fahl. Dikatakan hafizahullah ta'ala bahwa petugas zakat jangan mengambil binatang hewan ternak dari zakat dari hewan yang hamil. Nah, wala rubba ataupun yang sedang mengasuh anaknya. Allati turabbi waladaha. Kenapa? Kalau yang hamil itu tentunya nanti akan melahirkan. Nah, sehingga apabila diambil, nah, maka di sana si pemilik zakat, si pemilik hewan ternak tadi, dia seharusnya zakatnya keluar satu karena hamil, misalkan kemungkinan lahirnya dua. Nah, perkiraan satu bulan lagi hewan ternaknya tadi akan melahirkan, maka di sini akan merugikan bagi si pemilik hewan ternak tadi. Nah, dan juga jangan petugas zakat jangan mengambil hewan ternak, nah, dari hewan yang sedang mengasuh anaknya, karena apabila diambil maka anak-anaknya hewan tadi tidak akan terurus, tidak akan terurus. Jadi memisahkan antara induk dan anaknya. Nah, ini kasihan. Nah, taib. Wala turuqatul fahl, dan juga jangan mengambil dari binatang yang sedang dikawini. Nah, ay allati turaqaha al-fahl, yaitu yang sedang dikawinkan. Ilahnya, sebabnya sih disebutkan li'annaha tahmilu ghaliban, karena kebanyakan ketika dikawinkan tahmilu ghaliban, tahmil ghaliban, yaitu kebanyakan hewan bentinanya tadi hamil. Nah, si pemilik hewan ternak itu dengan sengaja mengawinkan antara satu dengan yang lain agar hewan ternaknya itu bertambah banyak. Nah, sehingga apabila petugas zakat mengambil hewan yang sedang dikawinkan, maka di sini bisa merugikan bagi si pemilik hewan ternak tadi. Nah, kenapa? Karena supaya lebih banyak. Nah, ketika hamil, nah, maka akan bertambah pula dari hewan ternak yang dia miliki. Nah, karena di sini sebutkan, karena yang dikawinkan itu kebanyakan, di anna tahmilu ghaliban, kebanyakan hewan betinanya itu hamil. Li hadith Abi Bakr fi sahih qala wala tukhraju fi sadaqati harimah wala dhatu awar wala tais illa an yasha al-musaddiq. Tayyib. Wala yukhraj fi sadaqati harimah. Naam. Dan jangan mengeluarkan zakat dari binatang yang tua. Nah, baik unta, sapi ataupun kambing. Nah, sebabnya sebagaimana kita sebutkan tadi, sedikit manfaatnya untuk kaum orang-orang fakir. Nah, wala dzatu awar, dan juga jangan mengeluarkan zakat dari binatang yang cacat. Nah, wala tais, dan juga tidak mengeluarkan zakat dari hewan jantan atau hewan pejantan. Ila ayyasha al-musaddiq, kecuali orang yang bersedekah tadi, orang yang mengeluarkan zakat tadi, dia ingin mengeluarkan. Nah, karena biasanya seorang yang mempunyai hewan ternak, dia mempunyai unggulan dari hewan jantan, dan di mana hewan jantan ini mempunyai keturunan yang bagus, anaknya banyak, sehingga bisa dikawinkan dengan satu dengan yang lain. Nah, dan ini bisa merugikan bagi si pemilik hewan ternak tadi. Terkecuali pemilik hewan ternak tadi, dia ingin memberikan yang jantan ini yang bagus, yang jantan, yang pejantan, sehingga badannya gemuk, kemudian postur tubuhnya pun hewannya itu bagus. Nah, maka dalam keadaan seperti ini terserah dari pemilik, sebagaimana disebutkan ila ayyasha al-musaddiq, kecuali pemilik hewan ternak tadi dia ingin mengeluarkan. Wa qala ta'ala wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wala tayammamul khabith minhu tunfiqun. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Jadi yani mengeluarkan yang tua, atau mengeluarkan yang tua, atau mengeluarkan yang cacat. Nah, maka di sini jangan menafkahkan suatu yang buruk-buruk. Nah, karena nanti akan ketika diberikan kepada orang-orang fakir, nah, apabila sakit maka kualitas dagingnya pun kurang bagus. Nah, waqala alaihi salatu wassalam walakin min wasati amwalikum fa innallaha lam yas'alkum khairahu wa lam ya'murukum bi syarrihi. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walakin min wasati amwalikum, akan tetapi dikeluarkan zakat yaitu yang pertengahan. Nah, yang pertengahan, tidak sakit akan tetapi yang standar. Nah, fa innallaha lam yas'alukum khairahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak merintahkan untuk mengambil, untuk mengambil yang terbaik. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak merintahkan kepada kalian untuk mengeluarkan yang buruk atau mengambil yang buruk, akan tetapi yang pertengahan, min wasati amwalikum wala tu'khad karima wa hiya an-nafisatu allati tata'allaku biha nafsu sahibiha. Dan juga jangan diambil, ini petugas zakat, jangan mengambil hewan ternak karima, yaitu yang nafisah, yang berharga, yang disukai, atau binatang yang disayangi oleh pemiliknya. Alati tata'allak biha nafsu sahibiha, yang dimana sebagaimana tadi kita sebutkan, yaitu karima di sini itu binatang kesayangan dari si pemilik hewan ternak tadi. Kesayangan dikarenakan dia itu binatang yang tadi sebagaimana kita sebutkan, ya ini mempunyai keturunan yang bagus. Nah, kemudian hewan yang apabila dikawinkan dengan ya dengan ini akan memberikan keturunan yang baik karena postur tubuh yang bagus. Nah, ini merupakan hewan kesayangan dari si pemilik hewan ternak tadi. Nah, akan tetapi petugas zakat mengambil yang pertengahan, yang standar. Wala tukhadu. Taib qala hafidhahullah ta'ala wala tukhadu akulatun wa hiya as-saminah al-mu'addatu lil aql. Dan juga petugas zakat tidak mengambil yang gemuk, yang siap untuk dipotong, siap untuk dimakan. Naam. Aw hiya katsiratul aql, atau binatang yang banyak makan. Naam, binatang yang gemuk, banyak makan. Fatakunu saminatan bisababi dzalik. Naam. Karena dia itu gemuk dikarenakan banyak makan. Nah, biasanya binatang seperti ini itu kesayangan dari si pemilik hewan ternak tadi. Nah, tetapi petugas zakat mengambil yang standar, nah, yang pertengahan. Qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad bin Jabal lama ba'atha ila al-Yaman iyyaka wa karaim amwalihim. Hadis muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Iyyaka wa karaim amwalihim." Hati-hati kamu. Jangan mengambil harta-harta terbaik mereka. Nah, dalam pengambilan zakat, ini petugas zakat jangan mengambil harta-harta atau hewan-hewan yang terbaik, yakni kesayangan mereka, yang berharga menurut mereka, kesayangan mereka. Nah, karena ini adalah merupakan hewan yang mereka cintai, sehingga ambil yang pertengahan sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan, walakin min wasati amwalikum. Tayyib. Qala hafidhahullahu ta'ala wal ma'khudh fi shadaqat al-'adl. Dan yang diambil dari hewan zakat yaitu al-'adl. Ini yang pertengahan. Kama qala alaihi salatu wassalam walakin min wasati amwalikum. Nah, walakin min wasati amwalikum, akan tetapi yang diambil yang standar, yang pertengahan dari harta-harta mereka, terkecuali pemiliknya ingin mengeluarkan, ya silahkan saja. Nah, sebagaimana hadis yang kita sebutkan, hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, illa ayyasha al-musaddiq, kecuali orang yang ingin mengeluarkan zakat tadi, dia memberikan yang terbaik, hewan-hewannya yang mereka sukai, yang mereka sayangi, karena kan gemuk lain sebagainya, maka itu tidak menjadi masalah. Wa tu'khad al-maridah min nisabin kulluhu mirab. Katakanlah hafidhahullah ta'ala, dan diambil dari harta zakat hewan yang sakit apabila semua hewannya itu sakit. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kalau hewannya semuanya itu sakit, nah, maka boleh mengambil hewan yang sakit tadi. Nah, zakat yang dikeluarkan. Kenapa? Karena sudah tidak ada pilihan. Li'anna zakah wajabat lil muwasa. Karena kewajiban zakat itu tanpa memberatkan bagi pemilik dari hewan ternak tadi. Nah, pemilik hewan ternak, dia mempunyai hewannya semuanya sakit, semuanya cacat, sehingga zakat yang dikeluarkan yang kambing dari yang sakit tadi. Nah, sehingga boleh petugas zakat untuk mengambilnya karena sudah tidak ada pilihan yang lain. Nah, dan di sini sebutkan wa taklifatu as-sahihah anil mirad ijhafun bihi, dan untuk mendatangkan kambing yang sehat, yang tidak sakit, ini adalah merupakan taklif, ini memberatkan bagi pemilik hewan ternak tadi, dan juga ijhafun bihi termasuk dari pemaksaan. Sehingga apabila semuanya sakit kambingnya, 50 ekor kambing misalkan semuanya sakit, sudah satu haul. Kemudian wajib untuk mengeluarkan zakat. Petugas zakat mengambil yang sakit tadi, tidak mengapa. Kenapa? Karena sudah tidak ada pilihan. Sehingga apabila mewajibkan kamu harus mengeluarkan kambing yang bagus, kambing yang tidak sakit, kambing ini, si pemilik, saya tidak punya kecuali kambing ini yang ada di hadapan saya. Sehingga pemaksaan yang harus mengeluarkan dari yang sehat karena dia tidak mempunyai, maka itu termasuk memberatkan diri. Qala afidhallahu ta'ala wa idha sya'a sahibul mal ayukhrija afdal mimma wajaba alaih fahuwa afdal wa aktharu ajra. Dikatakan hafidhullah ta'ala, dan apabila pemilik harta tadi, pemilik hewan ternak tadi, dia berkehendak untuk mengeluarkan zakatnya dengan yang afdol, tidak apa-apalah, saya keluarkan ini hewan kesayangan saya, turunannya bagus, lain sebagainya, atau sangat gemuk sekali, ini makannya lahap sehingga dari dagingnya pun banyak, maka dalam keadaan seperti ini boleh, jais. Fahuwa afdal, dan juga lebih banyak pahalanya. Karena semakin gemuk hewan, tentunya manfaatnya pun semakin banyak. Sehingga bisa dimanfaatkan oleh kaum orang-orang fuqara wal masakinnya pun lebih banyak manfaatnya daripada yang kurus. Sehingga apabila si pemilik hewan tadi dia menginginkan untuk mengeluarkan yang bagus, yang baik, yang gemuk dan sebagainya, maka fahuwa jais. Sebagaimana dalam hadis Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu disebutkan, sebagaimana tadi kita sebutkan, illa ayyasha al-musaddiq, kecuali si pemilik hewan ternak tadi dia ingin mengeluarkan yang kesayangannya, yang terbaik, lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita turunkan kembali insyaallah ta'ala pembahasan kita, masih dalam pembahasan kitab zakat, yaitu permasalahan yang berkaitan tentang bahimatul an'am, insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Ya, demikianlah alhamdulillah saudara kaum muslimin, dimanapun Anda berada, sudah kita simak bersama pembahasan pengambilan harta zakat hewan ternak, yang insya Allah akan kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang, yang mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah ya, kita kembali bertemu besok, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama acara ini berlangsung, dan jazakumullah khairan atas faedahnya di malam hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsiran.